hati yang rindu tanda cinta di jalanan. Namun ku percaya hati meyakini semua akan indah pada akhirnya. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Sahabatku, saudaraku, semua dari kita pernah terluka. Semua dari kita pernah musibah kita alami. Semua dari kita pernah sakit dan tak berdaya. Lalu Allah lah yang menyembuhkan kita semua. Sahabatku, saudaraku, Allah lebih pengasih dari siapapun yang kita kenali dalam hidup kita. Lebih penyayang, dan Allah yang Maha Pemurah mengabulkan setiap doa-doa kita. Ya Allah, yang menghapus segala luka di hati kita. Waktu berputar, rembulan dan matahari, bunga yang mekar akan layu, akan mati. Kan berganti takdir, hidup kan dijalani. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai